فإنك يا أخانا أبو عبد الله صاحب النظارة. نعم. حديث ويل للعقاب من النار. من صحابيه ومن أخرجه؟ عمر بن العاص. لا يا أخي. أبو هريرة. من أخرجه؟ طلب عليه. ومن؟ عن عائشة. ومن أخرجه؟ مسلم. فصرد. ها؟ نعم البخاري. فصرد. الله المستعان. النجا أخنا ابن موسى. ها؟ عن عائشة. عائشة متفق عليه. نعم. ومن؟ ذكر الأخ. عبد الله بن عمرو بن عاص. عبد الله بن عمرو بن عاص. وكان عمرو بن عاص. عبد الله بن عمرو بن عاص. من أخرجه؟ البخاري فقط. طيب متفق عليه. حدثني هنا بن عاصم الله متفق عليه. داري تكسابت. أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص وعائشة رضي الله تعالى عنها. تمام. Dan datang dari sahabat-sahabat yang lainnya di luar as-sahihain. Seperti Abdullah ibn Jaza' inda bi Ubayd al-Tahur wa isnadu sahih. Wa inda Jabir, wa an Jabir ayban inda Muslim wa isnadu sahih. Muslim sahih. Naam, dengan beberapa lafaz yang berbeda. Adapun lafaz yang seperti ini, wailul lil aqabi minan nar, ini muttafaqun alaih an haula'i tsalatsa min ash-shahabah, dari tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Innaka akhana Zaid fi hadhihi riwayah idraj, ma hu? Pada periwayatan hadis ini, wailul lil aqabi minan nar, ada yang mudraj. Apa bentuk idrajnya? Pada riwayat yang mana? Pada riwayat Abu Hurairah. Terus? Hah? Saya tadi sudah sebutkan idrajnya, tambahan lafaz pada dari seorang rawi itu pada riwayat Abu Hurairah. Apa idrajnya di situ? Asfihul wudu. Ini ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum membawakan riwayat ini, beliau mengatakan asfihul wudu wailul lil aqabi minan nar. Kalimat asfihul wudu, sempurnakan wudu kalian. Ini min qaul Abu Hurairah. Kemudian wailul lil aqabi minan nar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian disebutkan oleh para ulama hadis bahwasanya lafaz yang pertama itu mudrajun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha mudrajun fil matan. Dan mudrajun fi awal matan. Mudraj pada matan dan pada awal matan. Naam. Masya Allah. Baik. Kita masih membahas khanabitina azakumullah hadis Abdullah ibn Amr bin As yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ini. Terakhir kita membahas kemarin bahwasanya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini khana bidina asakumullah ialah semangat para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala safaran wa hadara, baik dalam keadaan mereka safar ataupun dalam keadaan mereka sedang mukim di rumahnya masing-masing. Dalam keadaan safar seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, datang waktu salat mereka berhenti singgah di sebuah tempat, kemudian melaksanakan ibadah salat berjamaah di kalangan mereka sebagai seorang musafirin. Hadis ini pula yang nabi tina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban berwudu untuk salat berlaku untuk musafir dan berlaku untuk mukim. Dari kalimat wa nahnu natawadda, sementara kami sedang berwudu. Dan mereka musafirun, orang-orang yang sedang safar, kepergian. Jadi paham ya? Sehingga orang yang safar pun, ikhwan fillah jazakumullah, ketika mereka hendak melaksanakan ibadah salat, harus melaksanakan kewajiban berwudu. Baik. Kecuali ikhwan fillah jazakumullah, tidak memungkinkan berwudu. Atau tidak ada air yang dengan itu dia bisa berwudu. Maka dalam kondisi seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, seorang musafir dia bisa bertayamum. Seorang yang mukim berupaya untuk mencari air. Semampu dia, mastata' ilaihi sabila. Ketika dia sudah mengupayakan mencari air enggak dapat, baru kemudian sang mukim tadi boleh untuk melakukan tindakan tayamum. Hadza huwa. Wa ini soal. Innaka akhana bazakiyah. Ada seorang musafir naik kereta api. Kereta api ekonomi. Kereta api ini eksekutif. Kayaknya ada kamar mandinya. Ada enggak? Ada ya? Ada. Ada airnya kan? Amah ada kalah, enggak ada masalah. Langsung dia wudu. Ya ekonomi. Ada tempat untuk buang air, tetapi tidak disediakan airnya. Nah, kata ikhwan. Begitu kan? Pertanyaannya, ketika dia sedang naik kereta, datang waktu sholat, dia memungkinkan untuk jamaah takhir. Memungkinkan. Tetapi, pengalaman selama ini ketika dia safar menuju ke tempatnya, waktu yang kedua itu bakal habis tengah jalan. Misalkan dia kereta apinya berangkat sebelum zuhur jam 11 pagi. Sampai tempat tujuan itu jam 9 malam. Jadi paham ya? Sehingga zuhur sama asar mau tidak mau harus dia di kereta ya. Memungkinkan bagi dia untuk jamaah takhir. Zuhurnya nanti ditunggu sampai waktu asar. Maghrib tidak mungkin, dikarenakan bakal habis waktunya dan dia masih di kereta api. Paham ya? Ada maksud. Sekarang, intinya dia harus waktu ketiga itu. Dalam keadaan dia tidak punya air. Dalam keadaan kereta itu tidak menyediakan air di tempat WC-nya. Tapi ada penjual aqua. Biasa kan di kereta api ekonomi penjual macam-macam, onde-onde, terus arem-arem, brem, nah, nasi bungkus ini bungkus itu, air juga iya. Menjual air ada aqua gelas, ada aqua sedang, ada aqua besar. Apakah dia harus membeli air tersebut untuk berwudu untuk salatnya? Hah? Kalau punya uang beli. Diri dia begitu. Pengalamannya Abu Dhaqiyah, orang itu enggak bakal mau ngasih, dia mau nyari untung. Gitu ya, kalau dia enggak punya uang. tidak punya uang untuk beli air, bagaimana? Apa? Langsung salat Allah Akbar begitu? Pertanyaanmu. Tidak ada, sebagaimana saya gambarkan tadi. Maka kalau misalkan dia tidak punya uang untuk beli air, maka dia pertanyaanmu. Kalau dia punya uang, tetapi uangnya itu, misalkan dia sampai stasiun, tempat tujuan dia. Dari stasiun menuju ke rumahnya, harus naik angkot lagi. Uang dia pas untuk angkot tadi. Artinya kalau dia beli air, maka nanti dia tidak bisa nyampe ke rumah. Bagaimana ya, kenapa Zakiyah? Beli. Terus, dari stasiun jalan kaki ke rumahnya. Naik angkot loh ini. 1 jam lagi. Allah Ta'ala. Ada takalluf ya, kenapa Zakiyah. Dalam kondisi yang seperti ini, kenapa Tina Azakumullah. Dia termasuk orang yang ajib. Maka dia, di saat yang seperti itu, boleh tayamum. Boleh tayamum. Sekarang kalau dia punya uang lebih, bisa beli aqua, air-air minum begitu untuk wudunya dia, dan dia masih ada uang lebih untuk naik angkot menuju ke rumahnya. Bagaimana ini? Harus beli air. Hukumnya wajib. Wajib beli air. Enggak sunnah. Wajib. Saya mau tanya sekarang, ada orang mau beli air aqua, wajib atau enggak wajib? Misalkan saya mau beli air aqua di toko. Hah? Saya beli air aqua itu wajib atau enggak wajib? Dalilnya. Dalilnya apa? Kalau mengatakan wajib padahal hukum asal membeli air, beli air itu sifatnya mubah, jaiz. Saya kata, ikhwan, nanti mau beli air ya silahkan, tidak beli air juga silahkan. Tapi kenapa di saat yang seperti itu kamu mengatakan wajib beli air untuk berwudu? Ya orang beli ya mereka ada uangnya pak, karena tidak ada uangnya nggak usah beli. Kenapa hukum yang tadinya mubah, asalnya itu mubah, kok tahu-tahu menjadi wajib? Akhana fadakiyya, ajisa anil jawab. Man yusa'idu? Siapa yang membantu? Ini ke Abdul Warid. Apa itu? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Sekarang sesuatu yang hanyutin azakumullah, di mana suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tadi, maka dia menjadi wajib. Berwudu untuk salat hukumnya wajib. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mendirikan salat, maka cuci muka kalian. Ila akhir ayat. Ayat yang menunjukkan wajibnya berwudu. Berwudu pakai air ya, Pak. Kalau orang itu tidak mungkin berwudu untuk sholat kecuali harus dengan beli air, maka beli air itu yang asalnya mubah, yang asalnya boleh, menjadi, berubah menjadi perkara yang wajib. Sudah paham ya? Ada huwa. Wasilat ilal wajib, wajib, wajibah. Segala perantara yang menuju kepada perkara yang wajib, maka dia menjadi wajib pula. Apakah termasuk uzur sholat wajib di kereta, padahal Rasulullah SAW ketika sholat wajib turun di kendaraannya? Saya dirinci. Kalau memungkinkan bagi dia turun di sebuah stasiun, turun. Turun. Tetapi kalau tidak memungkinkan, bagaimana? Apa kemudian turun di pinggir jalan? Mending pinggir jalan ya, Irfan. Turun di, apa namanya, di rel kereta, di tengah sawah. Atau misalnya, kamu sholat dulu, kemudian kamu nyegat kereta begitu. gitu. Sebelum naik. Nama ya, hukum asal ya karena betina asalakumullah. Suatu wajib itu harus turun. Kecuali karena betina asalakumullah, kalau memang dikhawatirkan ketinggalan kendaraan dia, atau ketinggalan teman-teman safarnya dia, atau azar yang lainnya, udhur-udhur yang lainnya, maka diperbolehkan ya khanabitina azakumullah untuk sholat wajib di atas kendaraannya. Dalil yang paling sharih dalam masalah ini khanabitina azakumullah ialah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para sahabatnya dalam safar, mereka naik kuda. Ketika itu hujan deras mengguyur. Bawah becek semuanya. Maka cukup dengan azan dengan mengatakan sallu fi rihalikum, kemudian yang imam dengan kudanya maju ke depan, tamam, makmumnya berjejer di belakangnya, saya kuda ini, kemudian mereka sholat dengan isyarat di atas kuda. Wal hadis disebutkan dalam Bulughul Maram, saya ingat ya, kalau tidak di dalam matannya, di hasiahnya. Saya pahami? Ada wabah. Ada wabah sahih. Kalau ada udhur yang syar'i. Kalau tidak ada udhur, memungkinkan untuk turun, maka turun ya ikhwan. Apakah boleh bagi kita untuk meniru perbuatannya Rasulullah SAW meludah di matanya Ali yang sedang sakit? Allah ta'ala. Ini ikhwan termasuk khususia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si yang lagi pada mata sakit, sakit mata semua ini diludahi kabeh. Duh. Allah ta'ala. Bukannya sembuh ya ikhwan, tambah bengkak. Allah ta'ala. Ini ikhwan termasuk kekhususnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah, hadisnya Abdullah bin Amr bin Ash ini menunjukkan wajibnya mencuci kaki ketika berwudu. Wujub ghusl rijlain 'indal wudu, wajibnya mencuci kaki ketika berwudu. Dari mana itu? Dari peringatan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat para sahabatnya hanya mengusap saja, mengusap kakinya dengan tanpa cuci, maka beliau langsung berteriak, fanada bi'ala sautih, wailul lil aqabi minan nar. Jadi paham ya, menunjukkan wajib, wajib mencuci kaki. Coba yang ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Kalimat وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, kewajiban untuk mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Punya wajib. Hadis ini pula yang Nabi Tina Azzaikumullah menunjukkan kepada kita wajibnya إِسْبَغُ الْوُضُوْ, menyempurnakan wudhu, menyempurnakan wudhu. Tamam? Di sini kan Nabi Nasehatullah ketika Rasulullah SAW menyatakan wailul lil aqab minan nar, itu ancaman ketika tumit-tumit mereka tidak terkena air wudu, hanya diusap bagian atasnya saja. Paham? Bagian tumitnya enggak kena. Berarti enggak sempurna wudunya. Diancam dengan keras oleh Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini kan Nabi Nasehatullah dalil yang menunjukkan wujub isbagil wudhu, wajibnya menyempurnakan wudhu. Dan secara khusus, pada waktu ghuslul rijlain, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Naam. Ini yang Nabi Tina Azzaikumullah. Halas. Ini yang Nabi Tina Azzaikumullah. Sebagaimana yang telah lewat bahasanya, diperbolehkan, apa namanya, bersuara keras, rafu' shaut inda ta'lim. Rafu' shaut inda ta'lim, mengeraskan suara ketika memberikan pelajaran. Dari perbuatannya Rasulullah SAW, fanada bi'a'la sautihi, Maka beliau memanggil dengan suara yang paling keras. Dengan suara keras. Ini telah lewat pembahasannya pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Disebutkan tabnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bolehnya mengeraskan suara ketika ta'lim. Apa yang harus dilakukan seseorang bila kelewatan setelah zuhur dan asar dalam keadaan safar? Apakah dia harus sholat qadha di waktu maghrib ketika dia telah datang? Naam. Naam ya. Wajib bagi dia untuk itu zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Apa dalilnya ya khana bintina azakumullah? Apa dalilnya ya khan? Dalilnya ialah hadis Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala majma'in ketika peristiwa perang Khandaq. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu sibuk mengurusi musuh-musuh yang menyerang sampai belum sempat ke zuhur, belum pula asar sampai tenggelamnya matahari. Maka beliau salat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Juga dengan kuman ayat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ikhwan diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hadza huwa. Masyaallah. Adapun ketika perang fa nabiyina asakumullah dihapus dengan Salat Khawf. Salat Al-Khawf. Bagaimana kalau di bis yang sulit untuk wudu, yang tempatnya berdesakan untuk berwudu? Berdesakan? Di bis berdesakan itu. Sempit barangkali. Ya. Desakan apanya? Cuma satu toh, biasanya bis itu. Nggak kemudian satu toh wudu rame-rame wudu, enggak. Nggak desakan. Mungkin barangkali yang antum maksud ialah tempatnya sempit. Ya tak? Bisa ya, ikhwan. Kenapa tidak? Diupayakan. Tahu caranya? Ya, antum semuanya sebagai orang telah dewasa. Harus berupaya gimana caranya? Bisa wudu dalam keadaan nggak jatuh. Nah, ketika bis jalan kan goncang dia. Gerusan begitu. Diupayakan sekuat tenaga atau seberwudu saya nggak jatuh agar sehingga kayak sarawilnya diangkat tinggi, sarungnya diangkat yang tinggi, jangan sampai kecipratan, nyiprat yang terlalu tinggi begitu. Allah wa fattakullah nasta'atun kitar nih Tuhan. Hah? Gimana antum kemarin praktek sambil duduk atau berdiri, atau bagaimana? Hah? Bersandar? Hah? Nandar, misalkan ini temboknya, nandar begini. Terus? Nama ya, Pak. Jadi dia sama dengan saya kalau gitu. Sandar, jadi kakinya tumpuk renggang, itu kan sempit. Jadi kamu kuasai itu ruangan. Nandar begini. Airnya itu kan ada tempatnya sendiri, walaupun tanpa gayung bisa. Iya kan, ada tempatnya begitu. Itu ini bis yang eksekutif, bis ekonomi gak ono. Hah? Tamam? Hah kata. Atau bisa nyentar begini, ambil, dikit-dikit, wudu. Sambil begini, wudunya itu, goyang-goyang begini, hah kata. Nah, itu bisa insya Allah. Bisa ya kan, kenapa itu? Diupayakan. Bagaimana kalau mau sholat jamak takhir? Tapi sebelum masuk waktu yang kedua, mati duluan. Apakah gugur kewajiban sholat yang pertama? Loh, yuk kena gugur ya mati. Kalau udah mati ya sudah. Mau lagi. Kalau ada kata-kata gugur kewajiban segala macam. Ya sudah, kalau mau lagi, kita meninggal dunia. Cuman, apakah dia ya jam berdosa ya ikhwan? itu kembali pada niatnya. Kalau memang niatnya dia itu ingin mengakhirkan sholat dengan tanpa udzur yang syar'i, maka dia dosa dengan itu. Tamam? Tapi kalau misalkan dia niatnya, misalkan dia seorang musafir, dan dia diberi rukhsah untuk jamaah ta'akhir, kayak tadi itu, diniatkan untuk itu, ingin mencari rukhsahnya, sampai jamaah ta'akhir, qadarullah wa syafa'an, sebelum asar masuk, tabrakan bisnya itu. Yeah! Mati semua seketika. Alas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Farahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Bagaimana jika seorang telah sholat padahal ia dalam keadaan junub, yaitu dia lupa kalau junub dan bersuci dengan wudhu saja. Lalu setelah satu jam dia ingat kalau dia junub, apa perlu mengulang sholatnya? Nah, siapa yang saya jawab? Tidak apa yuk? Diulangi lagi. Dia lupa. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa masukrihu alaih. Ya. Lupa gimana lagi? Ya apa? Hai, negara Fana Farhan. Mana yang keluar ke Asia? Hah? Kelas, nggak ulangi lagi. Jadi, walaupun masih ada waktu untuk sholat, masih ada waktu belum sampai habis waktu sholat yang tadi itu. Masalah kelasan, apa lagi ya? Nggak ngerti. Wah, ini harus tahu nanti ya, tahu-tahu mengalami yang demikian. Ya, apa? Mana buka sih? Ada buka sah, ada. Pengurus kiri, hendak, monggo pak. Ya apa? Antum dalam keadaan junub, datang untuk sholat, lupa kalau lagi junub, terus sholat dah kelas, wudhu begitu, sholat sama Allah Akbar, selesai tidak? Satu jam selesai sholat, ingat la haula wala quwata illa billah, tadi junub, mesti. Sudah sholat dan dia lupa. Apa kemudian dia kelas dan saya ulangi lagi? Atau kamu ulangi lagi? Ulangi lagi? Bagaimana itu? Gitu ya? Ah, betul-betul. Nggak diulang? Nah, iya. Ada. Terus dua kaul yang berseberangan ini. Hati-hati, jangan mentah deh. Bahaya. Sama lagi. Ini kalau Hasan diulang, bagaimana itu? Lupa bi. Ini lupa ini, pembahasannya lupa sekarang ini. Bukan yang dibahas sekarang itu sah apa tidak sholatnya. Kalau dikatakan sah, nggak usah ngulangi. Nggak sah, ngulangi lagi. Nggak sah. Dalilnya. Ya, terus ini lupa. Wajib panjirup gitu ya. Allah Ta'ala. Ini kata Rahman. Ente, apa Abdurrahman? Dirinci, bagaimana itu? Masih, misalkan dia saat zuhur, jam 1 siang atau setengah 2 siang, ingat, kalau tadi junub, ye. Mau ulangi lagi, Masya Allah. Abu Bakar, ada sun? Asli pak, iya, mandi junub wajib asli. Salatnya nggak diulangi? Masya Allah. Tapi ikhwan, untuk memudahkan pemahaman antum dalam perkara seperti ini, kaidah yang disebutkan oleh para ulama ialah tentang permasalahan orang yang lupa atau orang yang jahil dalam perkara-perkara seperti ini, ada uzur atau tidak. Ada kaidah ikhwan, mudah-mudahan saya enggak salah ingat. Tarkul ma'mur fil jahli la yu'adhar. Wa fil mahzur fil jahli yu'adhar. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, walaupun ditinggalkan karena dia lupa atau dia enggak tahu hukumnya, maka enggak ada uzur. Tetap harus dikerjakan perkara yang wajib tadi. Saya paham. Kemudian fi'l mahdzur, melakukan tindakan yang dilarang dalam sholatnya atau semisalnya, karena dia lupa atau dia jahil dan enggak tahu hukumnya, maka dia mahdzur, enggak ada masalah. Paham? Paham dah ini? Dalamnya kan Nabi Nasakumullah yal hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat berjamaah dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau melemparkan sandalnya. Tamam? Para sahabat, ada apa kalau melempar sandalnya ini? Mereka juga demikian melemparkan sandalnya masing-masing. Dari mana? Jadi saya salah belum mengatakan. Kenapa kalian kok melempar sandalnya kalian masing-masing? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami berbuat demikian dikarenakan kotat dalam salat juga melemparkan sandal kamu, sandalmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tadi Jibril memberitahu kepada saya bahwasanya pada sandal saya ada kotoran, maka saya pun melemparkannya. Alhamdulillah, dalam bab yang seperti ini masuk dalam bab fi'lul mahdzur, melakukan sesuatu yang terlarang dalam sholat, yaitu ada yang najis dalam sholatnya. Kan dia jahil, ada jeniasi, maka yu'adhar. Dalam kasih ini, Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengulangi salatnya dalam keadaan pemberitaan Jibril alaihi salam itu di tengah-tengah salat. Kalau seandainya batal, ini saya belum mengulangi dari awal lagi, takbir lagi dari awal lagi. Jadi paham ini? Paham ini? Ada huwa. Kalau tarkul ma'mur, meninggalkan perkara yang diperintahkan, walaupun dia lupa, walaupun dia orang yang jahil, yang ngerti hukumnya, maka layu atas. Tidak bisa dikasih uzur. Ada orang sholat tanpa wudu. Wudu hukumnya apa ya kawan? Wajib. Sholat tanpa wudu. Allahu Akbar. Lupa dia kalau belum wudu. Lupa dia kalau, atau dia gak tahu kalau wudu itu hukumnya wajib. Setelah sholat, tamam, satu jam, setengah jam setelahnya dikasih tahu orang, ya akhi, tadi kamu kayaknya belum wudu ya sholatnya ya. Oh iya, saya belum wudu. Atau, apa wajib wudu itu? Dia jahil. Ah, iya wajib hukumnya ya, bukan ayatnya, hadisnya. Wajib wudu itu. Oh wajib. Terus biar sekarang ya, Ikhwan. Dikatakan, tarkul ma'mur, la yu'adhar bil jahil. Meninggalkan sesuatu yang perintahkan, tidak dikasih uzur, walaupun dia jahil, walaupun dia lupa. Dalam hal seperti ini, dia harus mengulanginya lagi. Saya paham? Paham ini? Bila kamu telah memahami kalian ini, ikhwan abidina azakumullah, maka terjawab pertanyaan tadi. Berarti, mengulanginya lagi. Ini ikhwan abidina azakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau, Al-Qawaid Al-Jami'ah. Tamam? Dan itu disyarah sama Syekh Ibn Utsaimin, rahimahullah ta'ala. Demikian kaidahnya. Alkitab mujud di maktabah. Berhujjah dengan riwayat tadi. Nah. Apakah diharuskan sholat di kendaraan menghadap ke arah kiblat? Sunnah ya ikhwan. Kalau kamu mengetahui arah kiblat, maka disunahkan untuk ketika takbir saja menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Kemudian menghadap ke mana arah kendaraan menghadap? Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sunnah ya. Kalau enggak tahu mana arah kiblat, nah kalau langsung menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Langsung. Allahu Akbar. Hadap. Mafhum? Mafhum. Apakah salat dengan 4 rakaat secara sempurna ataukah boleh diringkas ketika kita tidak bisa melakukan salat duhur dan asar dalam safar dengan udzur syar'i? Dalam safar tidak bisa salat duhur sama asar. Itu bisa kan di kendaraan. Anggap yang tadi, misalkan dia sampai kelewatan sama maghrib. Ini 2 rakaat ya, Pak. 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 4-3 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya. Itu kalau dia dalam posisi sebagai seorang mustahil. Tetapi, kalau misalkan dia sampai ke rumahnya, dia safar. Tamam, dari jauh begitu. Belum zuhur, belum asar. Sampai ke tempat tinggalnya dia, sudah isya. Bagaimana ya, kawan? Dalam kondisi seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, yang sahih di kalangan pendapatnya para ulama ialah dia shalla tamaman, salat dengan sempurna. Kalau sudah sampai ketika dia sudah mukim, sampai ke tempatnya dia sendiri. Misalkan dia dari Jogja pagi. Tamam, sampai di Sidayu isya, belum zuhur, belum asar. Belum maghrib, belum isya. Maka dia zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi paham ini? Maksudnya apa? Sekarang dia dari Sidayu menuju ke arah Jogja. Belum zuhur, belum asar. Sampai di Jakarta, isya. Bagaimana soalnya, Pak? Salah qasran. Dia salat dengan qasar. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Jadi paham? Sehingga dilihat kondisinya ketika dia singgah di situ. Musafir atau kaum muslim. Saya dengar. Naam ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna dan insyaallah taala kita bahas bab yang berikutnya di lain waktu. Walhamdulillahirabbil alamin.